lah untukku, aku ada karena cintamu. Tiada pernah kau lelah untukku, senyummu selalu menemaniku. Walau aku suka semauku, dan terkadang kecewaku. Tahu Iqbal, kalian masing-masing punya vokal dan ciri khas yang sangat unik. Tapi saya suka out of everything koreografi kalian yang sangat-sangat bagus malam hari ini. Dan satu hal lagi sudah terlihat di sini, bahwa kalian sudah bisa menghibur semua penonton yang ada. Good job! Hey cowboy, this is what I'm talking about. Lo hari ini swag, keren, cool, kece parah. Swag apa sih om? Swag, swag itu single Wallace anti galak. Gue yakin kalau emang penampilan kalian hari ini bakal bikin mama kalian bangga.